Bilang kalau memang betul ku tuh su bosan, cinta ini sutra lagi berkesan. Ku cari setiap sapu kesalahan, sekarang saya sulalah tak mampu lagi bertahan. Jika memang ku tak bisa untuk percaya, saya pilih pergi. Untuk apa cinta tak saling mengerti? Kau ambil keputusan, sumpah sayang seberat. Memang kau yang bosan, salah yang harus kuat. Cinta tak lengkap kalau jalan satu kaki. Pasal mau dekat tapi sayang harus pergi. Sama si cintaku tapi tak pernah mengerti hati. Siap lepas kalau memang kau yang menyerah. Saya siap lepas sumpah sayang sani sukalah. Yeah. Sayangi sampai hati tak gale. Sayangi kenapa begini? Yeah. Kau bikin saya jatuh dan terluka. Tapi terpapa saya bisa lewati semua. Ingatkan dulu awal tong dua baku dapat. Akan jaga cinta ini selamanya. Tapi berapa hari saya lihat kau tuh berbeda. Kau cari sapu kesalahan namun tak dapat. Bilang kalau memang betul kau tuh su bosan, cinta ini sutra lagi berkesan. Kau cari setiap sapu kesalahan, sekarang saya sulalah tak mampu lagi bertahan. Jika memang bisa tuk percaya, saya pilih pergi. Untuk apa cinta tak saling mengerti? Tapi kau yang paksa sah. Kau cari alasan agar tong dua pisah. Cerita ni sulit, saya permisi pamit. Kembali berenang saat terpisah deng rakit. Sumpah kau pun cara bikin hati lombo. Saya mau bertahan tapi sio ado. Cukup di sini sekarang saya pergi. Cukup di sini sekian terima kasih. Su jalan jauh tujuan tra bisa tempuh. Sakit tak tancap duri luka ni semakin penuh. Lama sa tetap kini kau jebak. Sa terperangkap nyaris tra bisa sa tebak. Aduh sio sumpah sa su capek. Kau bikin cinta tra sampai. Cari setiap sapu kesalahan, sekarang saya sulalah tak mampu lagi bertahan. Jika memang ku tak bisa untuk percaya, saya pilih pergi. Untuk apa cinta tak saling mengerti? Setiap sapu kesalahan, sekarang saya sulalah tak mampu lagi bertahan.